Afgansa. Walau itu bila di tekap, terima kasih. Mati dan ini Desi Talita. Special buat semuanya ya. Terima kasih Desi walau itu.